بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Insyaallah pada kesempatan siang hari ini karena yang kecil juga ikut kita akan menyelesaikan dahulu yang kita bahas pada waktu pagi hari yaitu jam 7 ya sebenarnya pelajaran siang hari ini yaitu pelajaran syarah al-aqidah atau hawiyah di mana pelajaran ini termasuk pelajaran yang tinggi sehingga anak yang kecil sulit untuk bisa memahaminya. Oleh karena itu dalam waktu yang singkat ini beberapa hari sebelum liburan kita akan menyelesaikan kitab yang kecil ini, kutaib yang kecil ini melanjutkan dari kutaib yang berjudul Lamhatun an Firaqid Dhalah yang kemarin kita bahas di waktu pagi hari. Baik, dalam kitab ini dijelaskan tentang sedikit atau sekelumit tentang firqah-firqah yang sesat. Dan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan apa manfaatnya, apa faedahnya kita mengetahui kelompok-kelompok yang sesat. Naam. Farudin. Ya. Samsuduha, apa fungsinya kita belajar seperti ini? Kita ngetahui ini kelompok ini, kelompok ini, kelompok itu. Baik, yaitu untuk kita berhati-hati tidak tersesat bersama mereka. Kita tahu ternyata kelompok ini salah, kelompok itu salah. Kita mengetahui mana yang benar kalau begitu. Karena yang benar itu ada. Bukan berarti kalau begitu semua kelompok-kelompok itu semuanya salah. Enggak ada kelompok yang paling benar. Itu tidak betul seperti itu. Mana dalilnya kalau ada kelompok yang benar sepanjang zaman? Ya Ibrahim, tadzakarta al-hadith. Indrahab. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq. Akan senantiasa ada dari umatku ini satu kelompok yang menampakkan al-haq, menampakkan kebenaran sampai nanti hatta ya'ti amrullah. Kita sebutkan kemarin berapa, di sini disebutkan cuma 4 kelompok saja. Yang pertama kelompok Qadariyah. Kapan munculnya kelompok Qadariyah? Nuh. Abdul Aziz, sambung. Osman, Nokman, yang keras. Baik, betul. Di akhir para sahabat, di akhir masa sahabat. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok Khawarij. Kapan munculnya Khawarij? Satria. Di masa Khalifah Utsman bin Affan. Apa kesalahan Khawarij Utsman? Tidak mentaati pemerintah kaum muslimin. Yang kedua, Arif. Jamil. Baik, berpendapat pelaku dosa besar itu kafir. Dan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa orang Khawarij itu tidak pernah sehari pun mereka ini berperang dengan orang-orang kufar, para penyembah-penyembah berhala, tetapi senantiasa yang diperangi yaitu kaum muslimin sendiri. Sepanjang zaman demikian. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian kita masih sedikit tentang firqah Khawarij. Di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, kelompok Khawarij ini diperangi. Dan bagaimanakah memerangi kelompok Khawarij seperti ini? Boleh apa tidak kita mengetahui Khawarij itu kelompok masih kaum muslimin atau sudah keluar? Abdul Aziz. Yang keras. Abdul Rahman tadi lapar dah. Amir Zenwar, ini ada yang tidur, ada yang masuk ini. Nah, Seramagi sudah tidur semuanya. Ya Drahman, tetanggamu sudah tidur itu, dibangunin itu, ya. Kelompok Khawarij kafir atau tidak kafir? Siapa nih? Hamzah? Apa Pak tadi? Orang imannya. Pas saya tanya kafirnya apa tidak kok, orang imannya. Ini Zubair. Tidak kafir. Ya, orang Khawarij itu tidak kafir. Mereka masih belum keluar dari agama Islam. Tetapi kenapa mereka seperti itu? Kok ini perangin kaum muslimin? Karena kebodohan yang ada pada mereka. Mereka orangnya bersemangat, punya ghirah, rajin ibadah, tetapi bukan dilandasi dengan keimanan. Sehingga mereka ini seperti itu kondisinya. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Memerangi pemimpin yang nampak di situ ada kezaliman. Pemimpin yang tidak saleh dan lain sebagainya. Dan di masa Khalifah Ali diperangi mereka, bukan berarti mereka itu kafir. Dan mereka diperangi ya dibunuh juga. Ketika Ali ditanya kenapa kok diperangi, apa mereka kafir? Bukan, tapi mereka ini satu kaum yang bagho alaina, yang membangkang, menentang kepada kita. Dan memerangi orang Khawarij seperti ini mendapatkan pahala. Qatalahum Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka diperangi oleh Khalifah Ali bin Thalib. Hatta qatalahum syarra kitlatin fi waqa'atin Nahrawan. Mereka diperangi dengan peperangan yang sangat seburuk-buruk peperangan di kejadian di satu tempat namanya Nahrawan. Wa tahaqqaqa fi dzalika ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam, dan telah terjadi, terwujud apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anna nabiyya sallama basyara man yaqtuluhum bil khairi wal jannah, yang mana Nabi memberitahukan, memberi kabar gembira bagi siapa yang merangi orang-orang Khawarij, dikasih kabar gembira dengan kebaikan dan surga. Fakana Ali ibn Abi Thalib huwallazi qatalahum. Ali, beliau seorang khalifah yang merangi kelompok Khawarij. Fahasala 'alal bisarah minar Rasul sallam, beliau mendapatkan kabar gembira karena merangi orang-orang Khawarij. Disebutkan dalam al-hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib, qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yakhruju fi akhir zaman qaumun ahdatsul asnan, akan muncul nanti di akhir zaman kaum yang muda-muda umurnya. Sufahaul ahlam, orangnya pendek-pendek akalnya, tidak pintar, tidak paham agama. Yaquluna min khairil qawlil bariyah, tapi mereka itu berucap sebaik-baik ucapan, seperti yang di masa Ali demikian. Ketika ada perdamaian antara Ali dan Muawiyah, mengatakan inil hukmu ilallah, hukum itu milik Allah. Seakan-akan orang betul, oh iya, hukum milik Allah. Tapi kalau orang itu enggak paham dengan slogan-slogan yang seperti ini, akan tertipu. La yujawizu imanuhum hanajirahum, imannya enggak sampai kepada tenggorokan mereka. Fa aina malakitumuhum, kalau kamu dapatkan mereka, faktuluhum, perangi mereka. Fa inna qatlahum ajrun, siapa merangi mereka itu dapat pahala. Liman qatlahum yaumal qiyamah, bagi siapa merangi mereka pada hari kiamat. Qatlahum liyadfa'a syarahum al-muslimin, memerangi mereka untuk apa? Untuk menolak kejahatan mereka kepada kaum muslimin. Wa wajibun 'alal muslimin fi kulli 'asrin, maka wajib bagi setiap kaum muslimin di sepanjang waktu. Idza tahaqqaqu min wujudi hadzal madhhab al-khabith, kalau muncul ada kelompok yang jelek ini, ayu 'alijuhu bidda'wati ila Allah awalan, pertama mengobati mereka dengan didakwai kepada Allah. Yang pertama ini, kalau ada kelompok yang seperti ini sepanjang zaman, ya, kelompok seperti ini masih ada atau sudah habis ini, Yagi? Contohnya kelompok apa? Enggak tahu. Ini lanjut enggak ada ya. Apa? LDI. LDI itu ikut pemerintah itu, ya. Tapi apa salah satu sifatnya? Mereka takfirul muslimin, mengkafirkan yang bukan kelompoknya. Ini ada sisi kelompok khawaridnya. Mereka juga apa? Memiliki kesyirikan. Sudah mengaku Islam, mengaku paling benar, ya. Tapi bagaimana? Kalau sama pemerintah, sekarang mereka ikut pemerintah. Mereka itu mengkafirkan kaum muslimin. Padahal mereka sendiri banyak kesyirikan. Ya, sebagaimana yang kemarin datang ke sini, ada orang yang dari LDI di sana merasa berbulan-bulan di sana ada keganjilan. Kok setiap pondok suruh menanam pohon beringin? Tanya ya imam, kenapa kok disuruh menanam beringin? Apa alasannya? Karena pohon beringin itu ada penghuninya nanti. Jadi ada demitnya nanti akan di situ. Kalau pohon beringin masih kecil, enggak ada penghuninya. Udah gede, udah besar, nanti akan disembah. Tapi, seperti sekarang di Indonesia, seperti kelompok NII, termasuk di situ. HT juga demikian. Hizbut Tahrir, kelompok Khawarid, apalagi yang lain? Untuk Khalik. Itu kan pembinanya. Ya. Akhwal muslimin, ya, masuk juga. Jadi di antara sifat mereka dalam muamalah dengan hukam, pemerintah mereka menentang. Maksudnya kalau ada kesalahan, tidak seperti Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana mereka mensikapi. Kalau mereka melakukan demo-demo, atau mereka melakukan penentangan dengan dan langsung, bukan dengan demo, tapi dengan langsung penyerangan-penyerangan, seperti ini tidak benar. Kalau ada muncul kelompok seperti ini, yang pertama didawai, ya, tidak langsung diperangi, didawai dahulu. Kemudian mutafsirin nas bidalik, memberitahu manusia, ini kelompok yang keliru seperti ini. Fa'illam yamtasilu, kalau mereka tidak mau berpegang, qatalahum daf'an lisyarihim, diperangi mereka untuk menolak kejahatan mereka terhadap kaum muslimin. Wa Ali ibn Abi Talibin radhiyallahu anhu arsala ilaihim ibn ammi, Ali pertama mengutus kepada mereka anak pamannya. yaitu Abdullah bin Abbas, Habrul Ummah, Maturjuman Al-Quran, Fana Dorahum. Ibn Abbas mengajak diskusi dengan mereka. Apa kamu kok enggak mau taat sama Ali, kenapa? Ini alasannya, ini tiga alasan. Kemudian disebutkan jawabannya. Kata beliau di sini, waraja'a minhum sitatu alaf, tarajuk dari mereka 6,000. Tapi sebagaimana saya baca dan hadis dalam Sahih Musnad, 6,000 ini semuanya. Yang tarajuk 2,000, yang tidak tarajuk 4,000. Kalau beliau kata di sini 6,000, wala alam ini. Dari mana beliau mengatakan demikian? Wa baqiya minhum baqiyatun katsiratun lam yarji'u. Sisa mereka banyak tidak mau tobat. Inda dzalika, setelah itu qatalahum amirul mukminin, diperangi oleh amirul mukminin Ali bin Abi Thalib wa ma'a ashabah, bersama para sahabat. Lidaf'i syarrihim wa adahum al muslimin, untuk menolak kejahatan mereka dan gangguan mereka terhadap kaum muslimin. Mereka membunuh para sahabat, termasuk Ali sendiri dibunuh oleh siapa? Oleh orang Khawarij. Utsman dibunuh oleh orang Khawarij. Hadhi firqatul Khawarij wa madhabuhum, inilah kelompok Khawarij dan pemikiran mereka. Baik, cukup insyaallah bisa kita lanjutkan kelompok yang ketiga, itu kelompok Syiah. Natafilahuna.